orang-orang Bani Israel setelah dipilihkan Talut sebagai raja mereka, maka Bani Israel tidak setuju Talut dijadikan sebagai raja. Kenapa? Karena Talut mereka anggap tidak mempunyai kompetensi, kemampuan untuk menjadi raja. Karena Talut dianggap sebagai orang yang tidak berilmu dan tidak punya harta. Padahal kepemimpinan bukan bersandar kepada harta semata, tetapi kepemimpinan bersandar kepada dia mempunyai sifat pemimpin yang bisa bertanggung jawab kepada rakyatnya, bisa berbuat adil, amanah kepada orang-orang yang dibawahinya. Kita baca sekarang ayat yang ke-246 untuk mengulang karena sepekanan kita berhenti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, seorang nabi di sini adalah bisa Nabi Musa atau bisa selainnya. Karena nabi selain yang diutus kepada Bani Israel, selain Musa dan Isa, banyak. Nabi-nabi dari Bani Israel banyak. Makanya disebutkan di sini kepada seorang nabi mereka. Pemuka-pemuka Bani Israel tersebut berkata, angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali, lihat ini keinginan mereka, untuk minta pemimpin, keinginan Bani Israel. Lalu nabi tersebut menjawab, mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan perang, kalian tidak akan berperang. Maksudnya, kalau sudah ada pemimpin, dan pemimpin tersebut mewajibkan kepada kalian berperang, kalian malah gak mau taat. Nah, untuk apa kalian minta pemimpin kalau begitu? Kata nabi ini kepada Bani Israel. Mereka menjawab, ini termasuk daripada sifat buruknya. Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Artinya, mustahil. Kalau ada pemimpin, kemudian memerintahkan kami untuk berperang, berjihad di jalan Allah, lalu kami enggak mau. Sebab kami sudah dikeluarkan dari kampung halaman, dipisahkan dari anak-anak, maka kami ingin berperang agar bisa kembali ke kampung. Nah, seakan-akan mereka itu benar-benar, ya, seakan-akan mereka itu ingin benar-benar mendapatkan pemimpin agar mereka berjuang di bawah pemimpin ini, bersama pemimpin ini. Tetapi apa yang terjadi? Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling. Kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Lihat di sini. Ya, yang tidak menepati janji itu disebut dengan orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian juga perhatikan sangat buruknya sebagian dari Bani Israel ini. Sok minta pemimpin, sok kalau seandainya ada pemimpin kami akan berjuang di belakangnya, menyebutkan sebab lagi kenapa kami tidak mau berperang padahal kami sudah begini, begini, begini, pasti kami ikut. Ternyata ketika diwajibkan berperang, maka mereka tidak mau berperang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an di sini, yaitu wallahu alimun bidzalimin. Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Dan perhatikan sifat seperti ini, jauhi dalam diri kita. Ya, seakan-akan benar-benar ingin mengerjakan tugas, seakan-akan benar-benar ingin mengerjakan sesuai dengan apa yang dikatakan, ternyata sesudah waktunya tidak jadi. Ini sedih sekali. Persis seperti yang dilakukan oleh kaum munafik ketika perang Uhud. Musuh sudah di depan, kemudian jumlah mereka lebih besar dibandingkan jumlah kaum muslimin, ternyata malah pulang ke kota Madinah. Dan ini menunjukkan sifat orang munafik. Dan Allah mencapnya sebagai orang-orang yang zalim. Sedangkan di ayat yang ke-247, saya bacakan ayatnya. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu, raja kalian. Lihat, ini sudah bagus mereka minta kepada Nabi untuk dipilihkan siapa yang menjadi raja. Sudah bagus mereka minta pendapat kepada orang yang memang pantas untuk dimintai pendapat. Tatkala mereka berselisih, yaitu minta dipilihkan raja. Ternyata yang buruk dari sifat mereka, sudah ada keputusan dari Nabi mereka, mereka tidak mau taat. Kata Nabi mereka, innallaha ba'atsa lakum taluta malikan. Sesungguhnya Allah telah mengutus Talut sebagai raja kalian. Lihat di sini, Nabi itu mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengutus. Maksudnya, Allah telah memilih Talut sebagai raja. Ini pilihan Allah berarti. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata mereka tidak mau. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberikan kekayaan yang cukup. Nah, ini dia. Ini kesalahan sebagian manusia. Ketika berhadapan dengan nas, dengan dalil, dengan hukum Allah, dia lawan dengan perasaan. Nah, ya, dia lawan dengan rasio, akal. Enggak. Kesalahan sebagian manusia seperti itu. Kenapa itu seperti itu? Bukankah seperti ini? Nah, itu dia. Kenapa yang dipilih Talut bukan orang yang dari kita, kita lebih berhak daripada Talut? Kata mereka, kenapa yang dipilih Talut? Ya, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Anna yakunu lahul mulku alaina. Kenapa mereka ia menjadi pemimpin atau raja di atas kami? Padahal kami yang berhak untuk mendapatkan kerajaan tersebut. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Lihat, dia kata, dia memikir bahwa sang raja itu adalah orang yang harus kaya. Enggak. Memang Pak, pada pertemuan sebelumnya di pekan kemarin, saya katakan bahwa berdasarkan tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, bahwasanya kepemimpinan bukan hanya pada harta. Ya, memang kalau setelah dipikir, bukankah Nabi orang kaya? Nabi Muhammad SAW orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq orang kaya. Umar bin Khattab orang kaya. Utsman bin Affan orang kaya. Ali bin Abi Thalib pun saudagar kaya. Mereka berhak untuk memimpin. Muawiyah pun saudagar kaya. Nah, bagaimana ini? Maka jawabannya adalah bahwa ayat ini menunjukkan orang-orang dari Bani Israel menganggap yang paling pantas untuk menjadi raja adalah orang kaya. Cuma kepemimpinan bukan hanya dilihat dari kaya. Ini dia. Lebih bagus memang kalau seandainya dia punya kepemimpinan plus dia orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Akan tetapi ketika dia tidak punya kepemimpinan, modalnya cuma kaya, ini dia. Ini yang terjadi pada pemikiran orang Bani Israel, pemuka-pemuka Bani Israel. Walam yutasa'atan minal mal, kata mereka. Bahwasanya itu Talut tidak diberikan keluasan rezeki. Nah, mereka cuma bersandar bahwasanya yang paling pantas menjadi raja adalah orang yang diluaskan rezeki. Padahal harus dua. Yang pertama, dia punya kepemimpinan, dan bagus-bagus lagi kalau seandainya dia diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya kesalahan dari kaum Talut. Dan seperti yang saya ungkap tadi bahwa kesalahan sebagian manusia, bahkan itu mungkin kita, ketika berhadapan dengan nas, dalil, tidak sami'na wa ata'na. Kita lawan dengan perasaan kita, kita lawan dengan hawa nafsu kita. Tapi kan begini Ustaz, tapi kan begini. Enggak. Para sahabat enggak seperti itu. Makanya mereka mendapat ridha Allah. Ya, diharamkan riba, tapi kan kita perlu modal Ustaz. Diharamkan mencuri ataupun berbuat curang, berbuat zalim, menipu tatkala melakukan perdagangan, tapi kan kita sulit untuk tapi kannya ini loh. Ya, selalu nas dia bantah dengan perasaan dia. Maka sifat orang beriman yang sempurna keimanannya adalah dia masuk Islam secara kafah. Dia ketika mendapatkan nas, sami'na, kemudian wa ata'na. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di sini disebutkan nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Lihat, ketika Bani Israel mengajukan sebuah pendapat, wahai Nabi, kenapa Talut yang dipilih menjadi pemimpin? Padahal dia sedikit hartanya. Maka Nabi menjawab, ya beginilah semestinya kita pun jawab kalau dalam permasalahan agama. Bahwa, lihat jawaban para Nabi tersebut adalah, Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malikan qalu anna yakuna al-mulku alaina wa nahnu ahqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'ata min al-mal qala inna Allah astafahu alaikum. Allah yang mengutus raja itu kepada kalian. Begitu Pak, kalau kita berhadapan dengan orang yang bawa perasaan, ini hukum Allah. Jadi sadarkan diri dia itu adalah budak dan hambanya Allah. Sadarkan diri dia agar tahu diri bahwa ketika kamu melawan dengan perasaanmu, tahu bahwasanya perasaanmu itu enggak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan perintah siapa? Allah. Ah, begitu Pak di dalam diri kita. Tatkala hawa nafsu sudah mulai bergejolak, kita lebih mendahulukan hawa nafsu kita yang nanti memang hawa nafsu ini berujung dunia, tapi sadarkan. Sadarkan, kamu itu budak, hamba Allah. Kamu itu adalah hamba Allah yang harus patuh kepada Allah. Sadarkan seperti itu, selalu seperti itu. Ya. Sehingga kita tidak mudah, kata orang anak muda sekarang, baper, bawa perasaan. Dikit-dikit, tapi kan ustaz gini, tapi kan enggak. Pertama kali jangan banyak omong. Kamu apa? Budak, hamba, maka kerjakan. Ya. Jadi hempaskan diri dia bahwa diri dia itu adalah budak. Kenalkan diri dia itu adalah abdullah, hamba Allah. Begitu juga dalam itu kalau seandainya ada bawa perasaan tatkala berhadapan dengan perintah atau larangan. Begitu juga tatkala bawa perasaan tatkala ada musibah. Ya. Tatkala ada musibah yang menyedihkan, bala, ujian, maka saat ada lisan mengatakan, kenapa saya yang kena? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus saya yang diuji? Kenapa bukan orang lain? Ketika tatkala itu ada tidak menerima atas takdir Allah, maka kenalkan, tahukan diri bahwa kita itu apa? Budak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi ini. Qala innallaha astafa alaikum. Sudah selesai. Itu yang paling enak, Pak. Allah mengutus ia kepada kalian. Sudah. Enggak usah jawabannya. Tapi kan Thalut begini gini. Enggak. Pertama kali kenalkan itu pilihan siapa? Allah. Ketika berhadapan dengan larangan, kemudian ada yang bawa perasaan, itu larangan siapa? Allah. Ketika seorang perempuan, anak-anak perempuan misalkan, atau keluarga perempuan kita yang belum pakai jilbab, kemudian beliau berdalil bahwasanya yang penting kan hati dulu, ataupun jilbabi hatinya dulu, ataupun yang penting kan akhlaknya, banyak yang berjilbab tetapi tidak jujur, tidak ini, tidak ini. Maka kita katakan sama, jilbab siapa yang atur? Siapa yang merintah? Allah. Allah apamu? Nah gitu. Ya, rajamu. Kamu itu budaknya. Dan ini metode paling pas, paling jitu untuk menghadapi jiwa-jiwa yang suka ngeyel. Ngeyel itu bahasa Banjarnya apa? Hah? Hah? Mecal. Nah, bagus. Mecal. 35 tahun kadang nyebut mecal. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Baru setelah itu sebutkan, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan ternyata memang benar, pilihan Allah itu tidak sia-sia. Cuma begitu manusia itu kadang-kadang dia melawannya dengan akal, logika, perasaan sementara. Ya. Akhirnya sebenarnya benar, ketika Allah memilih itu tidak sia-sia. Bukan sembarangan Allah iseng pilih Thalut, kamu aja jadi rajanya Bani Israel. Enggak. Wa zadahu bastatan fil ilm wal jism. Allah menganugerahkan kepada Thalut keluasan ilmu dan kekuatan badan. Ini menunjukkan bahwa yang bisa menjadi pemimpin atau salah satu kriteria menjadi pemimpin, orang yang luas ilmunya, kemudian dan kuat badannya. Sebagaimana lihat ketika Nabi Musa menolong dua anaknya Nabi Syuaib. disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna khaira man istajarna al-qawiyul amin. Yang berhak untuk menjadi penolong kita, pembantu di antara kita adalah orang yang kuat dan amanah. Ya, maka pemimpin itu harus kuat. Enggak kemenyek, sedikit-sedikit nangis. Sedikit-sedikit menggerutu, enggak. Kuat, kuat saksiahnya, kepribadiannya, dan kuat jasmaninya. Sedikit-sedikit sakit, enggak pantas jadi pemimpin, sedikit-sedikit sakit. Ya. Kuat dia, karena dia memimpin, dia berperang, dia mempunyai kekuatan lebih, dia harus memeriksa sana, memeriksa sini, kuat. Dan juga ilmunya yang luas, karena dengan ilmu yang luas tersebut, dia tahu akhirnya mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban. Itu dengan ilmu yang luas. Ya. Di samping seperti yang kita katakan tadi, salah satu kriteria pemimpin mungkin bisa adalah dari orang-orang yang diluaskan rezekinya. Kenapa? Karena dia bisa mengatur uangnya, mengatur hartanya untuk memimpin. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ini perkara penting. Lihat, Allah berfirman, "Wallahu yu'ti mulkahu man yasha." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Apa pelajarannya di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa kepemimpinan itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Allah memberikan kepemimpinan siapa yang dikehendakinya. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa pemimpin itu pilihan Allah. Pemimpin itu pilihan Allah. Menjadi pemimpin itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orangnya bukan sembarangan. Karena dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pelajaran juga di sini, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, Allah memberikan kepemimpinan, pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu bahwa kita itu jangan terlalu merasa diperlukan. Ya? Karena Islam ini tetap akan jalan tinggi. Dakwahnya tetap akan sampai hari kiamat tanpa kita atau dengan kita. Ada kita atau enggak ada kita. Jangan merasa, wah itu enggak jalan kalau enggak ada saya. Siapa yang bilang? Allah memberikan pemimpinan, pemerintahan kepada sindikat yang dikehendakinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa Islam ini agar terus jalan tanpa terfokus kepada seseorang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Malah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam tambah luas. Subhanallah. Ya. Ya, yang jadi pemimpin itulah pilihan Allah. Tapi di sana masih ada orang-orang yang bisa juga memperjuangkan agama Islam. Maka jangan terlalu merasa dibutuhkan oleh Islam atau diperlukan. Kalau di Malaysia enggak boleh ngomong dibutuhkan, diperlukan. Yaitu salah satu kamus yang dilarang dalam pembicaraan di Malaysia. Yang jelas begitu, ya. Jadi ada orang ngatakan, "Oh, ini enggak jalan kalau tanpa enggak ada saya enggak jalan." Jangan. Kita yang butuh beramal di sana. Ya. Kita semestinya sedih ketika kita tidak bisa masuk ke sana. Aduh, tertahan lahan untuk beramal. Karena ingat, Islam itu akan terus saja ada didakwahkan sampai hari kiamat. Lihat hadis Rasul. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. La yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Masih saja ada sekelompok manusia, meskipun satu orang, yang memperlihatkan, memperjuangkan kebenaran. Tidak akan ada yang membahayakan mereka yang menyelisihi atau menghina mereka. Sampai datang hari kiamat. Dan mereka akan tetap seperti itu. Mau dari kita yang memperjuangkannya, mau dari orang, ada. Nah, berarti sebersihnya kita yang merasa rugi. Tatkala terhalang untuk beramal. Waduh, gak bisa beramal. Oh, harus mencari jalan lain agar bisa beramal. Walau sesuai dengan kemampuan kita. Walau secuil. Kenapa? Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan terlalu ujub dengan keberadaan kita. Ya. Saya beberapa hari ini lagi nulis judulnya Tahu Diri. Tahu diri itu penting. Yang pertama, tahu diri kita budak Allah. Abdullah. Oh, kita akan tunduk patuh kepada Allah. Tahu diri kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus mengikuti Rasul SAW. Tahu diri kita itu punya kelemahan, sifat-sifat buruk kita. Tahu diri kita itu punya syahwat. Maka dengan mengetahui diri yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak memperhatikannya. Tahu diri itu sangat penting. Tahu diri bahwasanya kita bisa beramal dari sini, tahu diri kita tidak bisa beramal dari sini karena memang bukan kapasitas kita. Maka pada saat itu sekali, seperti yang saya pernah sebutkan kepada kawan-kawan, bahwa kita harus mengetahui baik-baik, Islam akan terus ada dan tetap didakwahkan. Ada dengan melalui kita atau tanpa kita. Jadi jangan merasa ujub, oh, ini kalau enggak saya enggak jadi. Nah, enggak itu. Ya. Kalau enggak ada saya, misalkan masjid itu enggak akan bersih. Misalkan gitu. Kalau enggak ada saya, kajian enggak akan ada. Enggak ada. Akan ada yang mengisi tempatmu. Ya. Jangan sampai kita ujub. Karena Islam itu ya'lu wala yu'la. Islam itu selalu tinggi dan tidak akan ada yang meningginya. Ini para ikhwan. Dan itu mengobati penyakit hati. Penyakit hasad, dengki. Ya, mengobati penyakit hati. Rela dengan apa yang Allah takdirkan. Mengobati penyakit hati. Kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya sudah sampai situ ya. Kita akan baca hadis ayat yang ke-248. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan Nabi mereka juga mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepada kalian. Di dalamnya terdapat keterangan dari Rabb kalian dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian jika kalian orang yang beriman. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Penulis mengatakan, inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Sesungguhnya tanda dia ini siapa? Tanda dia akan menjadi raja. Dia ini siapa? Talut. Ialah kembalinya tabut kepada kalian. Tabut ini semacam peninggalan. Di dalamnya ada tulisan-tulisan, ajaran-ajaran. Ya. Dan keliru kalau ada yang mengatakan tabut ini adalah jimat. Enggak. Ada sebagian orang berdalil bahwa boleh pakai jimat dengan ini, dengan ayat ini. Ya. Nah, itu garis bawahi baik-baik. Ada orang yang berdalil boleh memakai jimat dengan ayat ini, bahwa mereka kembali memakai tabut. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rob kalian dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Makanya mereka mengatakan, loh, Nabi Musa aja pakai jimat. Jimatnya apa? Tabut itu jimat katanya. Makanya sebagian yang membolehkan untuk memakai jimat, mereka berdalil dengan ini. Ya, garis bawah itu baik-baik. Sebagian yang membolehkan memakai jimat berdalil dengan bahwa Nabi Musa alaihi salam memakai apa? Tabut. Ya. Tayib. Kemudian para ikhwah, penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Wa kana hadzal tabutu qad istawlat alaihi al-a'da." Ketika itu tabut tersebut telah dikuasai oleh musuh. Rupanya tabut ini ketika itu dikuasai oleh musuh, diambil oleh musuh. Falam yaktafu bisifatil ma'nawiyah fi Talut wa la bi ta'yinillahi lahu 'ala lisani nabiyhim hatta yu'ayyida dhalika hadhihi al-mu'jizah. Lihat. Mereka tidaklah cukup dengan sifat-sifat moralitas pada diri Talut. Apa maksudnya? Nabi mereka sudah menjelaskan bahwa Talut pantas jadi raja. Kenapa? Karena dia orang kuat, orang berilmu. Tapi yang namanya orang ngeyel, orang mecal, gak mau ikut. Ya, gak mau ikut. Padahal sudah pantas bahwa Talut lebih kuat dibandingkan mereka. Talut lebih berilmu dibandingkan mereka. Nah, maka apa yang terjadi pada ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari? Mereka ini tidak mencukupkan dengan sifat-sifat moralitas pada diri Talut. Dan tidak pula dengan penentuan Allah baginya lewat lisan Nabi mereka. Nah, ini kesalahan mereka. Jadi sudah ada buktinya memang Talut pantas menjadi raja. Dan Talut juga pilihan Allah. Tapi mereka tetap menyanggah. Ah, begitulah pak. Kadang-kadang manusia kalau seandainya mengedepankan hawa nafsu dan akal, sudah terlihat di depan dia tanda-tanda jelas syariat ini lebih baik, syariat ini kalau dikerjakan lebih mendatangkan keuntungan, tetapi dia tolak. Padahal itu benar-benar kelihatan baiknya, padahal itu benar-benar pilihan Allah. Di samping kelihatan baiknya itu juga pilihan Allah, tetapi mereka lebih mengedepankan hawa nafsu dan akal mereka. Makanya yang sebenarnya orang yang tidak taat kepada Allah itu sedang mengikuti apa? Hawa nafsu. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, walihadza qal inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Artinya hingga ditopang dengan mukjizat tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian jika kalian orang yang beriman. Apalagi datang mukjizat. Mukjizatnya apa? Tabut datang. Nah, nanti kita akan bahas Talut ini nabi atau bukan. Ya, Talut ini nabi atau bukan. Karena kalau nabi kita enggak pantas untuk mengatakan itu mukjizat. Tabut itu mukjizat, bukan. Tetapi dia adalah karomah, pemberian, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti, jadi lihat orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu itu semuanya dia langgar. Yang memang pantas menjadi pemimpin, dia tidak percaya. Itu pilihan Allah, dia tidak mau. Bahkan ada buktinya, dia tetap tidak percaya. Nah itu dia. Makanya pak, dalam beragama itu yang paling patut kita kerjakan sami'na wa ta'ana. Jangan lawan dengan hawa nafsu. Karena nanti kalau kita lawan dengan hawa nafsu, pasti saja ada yang kita kalahkan dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian jika kalian orang yang beriman. Penulis kemudian mengatakan, fahina idzin salimu wanqadu. Maka di saat itulah mereka tunduk dan patuh. Nah, kapan tunduk dan patuh? Ketika Allah sudah mengancam. Ya, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, maka percaya itu. Baru mereka tunduk patuh. Nah, kita jangan sampai seperti ini. Coba kita imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Enggak perlu ancaman dulu sudah beriman. Tidak perlu mukjizat sudah beriman. Nah, ini dia. Ada sebagian orang mengatakan, "Ustaz, saya percaya akhirnya doa itu doa itu dahsyat." Kenapa? Saya berdoa selama 9 tahun ternyata alhamdulillah dikabulkan sekarang. Ya ini kurang. Orang beriman sebelum dikabulkan doa. Coba bayangkan kalau pas selama 9 tahun itu tersebut di antara 9 tahun dia mati gimana? Nah, ini parah. Jadi orang beriman itu tanpa melihat mukjizat dia sudah beriman dari hatinya. Itu yang membedakan imannya Abu Bakar As-Siddiq dengan imannya para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq itu enggak pernah disiksa. Tidak seperti Khabbab Ibn al-Arad, seperti Humayyah, seperti Yasir, enggak pernah. Tetapi kedudukannya lebih tinggi dari mereka. Tidak seperti Bilal, enggak pernah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf di atas pasir yang panas, enggak pernah. Tapi kedudukan Abu Bakar As-Siddiq itu lebih utama dibandingkan mereka-mereka itu. Abu Bakar As-Siddiq tidak dinyatakan sebagai orang yang mati syahid dalam Islam. Enggak. Ya, tetapi kedudukan mereka lebih daripada orang yang syahid. Lebih dari kedudukan beliau lebih daripada orang yang syahid. Kenapa tadi? Ya, saat orang-orang beriman tidak beriman, hanya beriman tatkala melihat mukjizat, hanya beriman tatkala melihat keajaiban, tapi Abu Bakar tidak. Beliau beriman sebelum itu semua. Itu yang membedakan iman Abu Bakar dengan iman-iman yang lain. Nah, sama kita. Ketika ada pengabulan doa baru tambah iman, baru bertobat. Enggak. Sebelumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Falamma tara'asa fihim Talutu wa junuduhum wa rutabuhum wa rattabahum wa jannadahum wa tarattabahum wa fassala bihim ila qitali aduwwihim wa kana qad ra'a minhum min dha'fil 'azaim wal himam ma yahtaju ila tamyiz sabir min at-nakil faqala inna Allaha mubtaliikum binahar." Ketika Talut telah memimpin, melatih, mengatur dan memilah-milah mereka untuk memerangi musuh mereka, ia melihat kelemahan tekad dan semangat pada mereka hingga membutuhkan pemisahan antara yang sabar dan yang takut. Maka dia berkata sebagai mana yang diabadikan dalam firman Allah, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Apa pelajaran menarik di sini, Pak? Pak, kita mau tidak mau takdir Allah tetap berlaku. Lihat pemuka-pemuka Bani Israel, enggak mau dia memiliki pemimpin seperti Talut. Tetap aja kalau memang sudah takdirin tetap jadi pemimpin. Ya. Jadi, Pak, hidup idealisme itu bagus. Tapi ingat kita ada takdir. Takdir itu yang kalau seandainya kita sebagai seorang yang idealis, yang akan meredam kemarahan seorang yang idealis. Bagus. Idealnya sih begini. Ya, idealnya suami kalau pulang kerja dari pasar disambut oleh istri. Kemudian rumah rapi. Idealnya begitu, ternyata enggak. Boro-boro disambut. Dia sibuk dengan tidurnya. Ternyata takdirnya sang istri sakit. Nah, pada saat itu kita akhirnya menerima dan mengalahkan idealisme kita. Ya, idealnya Misalkan ya, idealnya Masjid Imam Syafi'i begini. Pada saat itu, ya sudah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Idealnya kita ingin, idealnya Ayahanda Jamsan melihat ini jadi idealnya. Tetapi ya itulah takdir Allah. Saya masih ingat beliau berpesan. Waktu itu saya datang dengan Ustaz Khairullah, beliau mengatakan, untuk urusan-urusan ganal hanya wadah aku jasidin. Memang pantas untuk berkata seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idealnya lihat, Allah menjadikan tetap Thalut sebagai raja. Mau tidak disukai oleh pemuka Bani Israel, mau disukai, maka tetap jadi raja. Wah, ini pelajaran menarik untuk hati kita. Menerima takdir. Idealnya kita ingin anak-anak kita seluruhnya berbakti, qurratu ain, hafal Quran, bla bla bla bla. Akan tetapi takdir Allah yang tetap berlaku. Nah, kemudian di akhir hayat Thalut melihat, oh ini ada yang kuat tekadnya, ada yang enggak, pada penakut. Maka diuji, innallaha mubtaliikum binar. Allah menguji kalian dengan sungai. Nah, itu pelajaran pekan depan insyaallah taala. Bapak Ibu saudara-saudari, dan saya memohon maaf beberapa pekan ini sudah pelajaran tafsir itu cuma 2 kali sepekan, ya, pagi Senin dan pagi Selasa, tetapi ustadznya banyak keluar. Mohon maaf sekali karena memang harus pulangnya pas Senin. Biasanya saya paksakan untuk pulang hari Ahad. Jadi bulan ini yang terlihat saya pulang beberapa kali hari Senin. Semoga itu bisa dimaklumi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.